Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba, para ikhwah dan akhwat di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Dan kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketujuh, ad-darsus sabi minal mujallad al-thalis, yaitu jilid yang ketiga min kitab durusul lughah al-arabiyah li ghayrin tiqina biha. Qara'na hadha an-nass wa akhrajna ba'd al-qawaid an-nahwiyah allati akhadhnaha. Kita telah baca nas ini dan kita sudah mengeluarkan beberapa kaedah nahwu yang sudah pernah kita pelajari. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah, malam ini insyaallah kita akan mutarjim, kita akan terjemahkan nas pelajaran yang ketujuh ini. Oleh karena itu kami minta kepada antum sekalian, baik para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, terutama yang sudah mengikuti pelajaran sebelumnya dari mulai jilid mujal awal wal mujal athani, atau yang punya basic yang bisa mengikuti pelajaran ini, maka kami persilakan untuk bisa aktif atau interaktif dalam kajian kita ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Fadhil Ihsan, kita minta pada mereka untuk bisa kembali bacaan nas ini kemudian langsung diterjemahkan. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda langsung di line telepon 021-823-6543. Seperti yang disampaikan Ustaz, di pelajaran ketujuh sudah kita baca nas-nas sebelumnya dan kita akan ulang kembali dan langsung diterjemahkan dalam hiwar. Silakan Anda bisa membaca kemudian menerjemahkan dari hiwar yang terdapat di Darsul Sabi halaman 64. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama, silakan di 021-823-6543. Baik ikhwan ataupun akhwat, tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu? Dengan Ummu Ahsan. Ayo Ummu Ahmad. Ummu Ahsan, taib. Dikeraskan suaranya Ummu. Naam. Itu maaf isu. Taib, suaranya kecil ya sekali. Halo. Ya, alhamdulillah, silakan. Iya. Ada sesabi. Nah, ayaran ke-7. Aturidina syai'an minasuk ya Ummu Ahmad. Ada sesut kodil. Halo. Tayyib. Iya. Iya. Apakah kau menginginkan sesuatu dari pasar wahai Ummu Ahmad? Naam. Uridu mikhrafatan wa mikhlatan. Naam, uridu mikhrafatan. Wa mikhlatan wa mikwatan wa mikhoston. Naam. Iya, saya menginginkan gayung. Wajan, setrika, dan gunting. Naam, sahih. Ma aksaro talabatiki ya Umma Ahmad. Betapa banyak yang engkau inginkan wahai Ummu Ahmad. Naam, mana talabat? Mana talabat? Membutuhkan. Ya, permintaan. Permintaan. Naam, jangan min talab. Talab, talabat. Naam, permintaan. Berarti beda dengan yang dibutuhkan. Berbeda. Iya. Bisa jadi, bisa jadi permintaannya dibutuhkan, bisa jadi kurang dibutuhkan. Yang jelasnya talabah permintaannya. Permintaan. Iya, itu talab banyak, itu permintaan. Betapa banyak permintaanmu. Naam. betapa banyak permintaanmu wahai Ummu Ahmad. Alam ashtari laki hadhil asya'a bil 'amil madhi. Bukankah saya telah membelikan, bukankah semua ini saya telah membelikanmu jadi barang-barang ini. Hadhi asya' arti barang-barang ini ya. Jadi bukan semua ini, arti barang-barang ini. Bukankah barang-barang ini telah saya belikan untukmu di tahun lalu? Bala walakinnaha minasirozil qadim. Benar, akan tetapi modelnya lama. Iya, betul. Fakot ya atu fisukil aid aidi wakot. Wakot ja atu fis. Kenapa wajah wakot ja atu? Kenapa pakai itu? Wakot ja at ni anak muda tafan. Wakot ja at fisukil an asrojatun hakisatun wahiyal tabaan ahsanu wa adwadu. Iya. Terkadang. Bukan terkadang, itu qad masuk pada fi'il madhi, bukan pada fi'il mudhari. Arti sesungguhnya. Sesungguhnya barang yang saya menemukan gitu ya Ustaz. Ya, ja'at fi suq, jadi ada di pasar. Ada di, terkadang tadi apa Ustaz Afan? Sesungguhnya. Sesungguhnya barang yang ada di pasar sekarang modelnya itu telah ada model baru di pasar sekarang, ada model iya baru, dan dia tentu saja akan lebih bagus dan akurat itu untuk barangkali Ustaz. Iya. Nasih tu an azkurul qas azkurul tamha wal adas. Iya. Saya ingat aku teringat gandum dan adas. Isma inna hazal baqal al jadida. Mutafifun pala tasari min husayan. Iya. Lihatlah. Mana isma? Lihatlah. Kenapa lihat? Dengar. Dengar ya. Dengarlah penjual baru ini. Curang dan pala apa ya Ustaz? Maka jangan fala. Fala. Iya, la itu la nahya. Oh, nah Ustaz. Lihat dengarlah penjual baru ini curang maka janganlah kau membeli waktu darinya. Iya, betul. Wailul lil mutaffifin. Tapi yakfi, masyaallah. Ahsanti, barakallahu fiik. Terjemahannya sudah bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abu Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain di 0218236543. Masih di hiwar yang terdapat di pelajaran ke-7. Anda bisa lanjutkan kembali apa yang telah dibaca dari perkataan Hisham, wailul lil mutaffifin, kemudian diterjemahkan. Baik, kita angkat untuk penelpon yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Naam. Di Solo, Ummu ya? Iya. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Wailul lil mutaffifin. Lakin kaifa araf bidzalik? Iya. Celaka bagi orang yang curang. Akan tetapi bagaimana kamu tahu yang demikian? Innal jibna alladhi ishtaraitu minhu qabla ayamin lajantuhu bimijanina farajatuhu nafison. Kadzalika kilturburo tarajatuhu aidon nafison. Jadi istara itu bisa istara itu juga bisa istara ita. Iya. Iya sesungguhnya jubna itu apa? Mana al-jubna? Al-jubna. Keju. Apa? Keju. Baju. Iya. Sesungguhnya baju yang. Keju. Apa? Bukan baju. Keju. Oh, kaju, kaju. Iya. Sesungguhnya kaju yang kamu beli dari ya hari yang lalu, aku menimbang. Mana kobla ayam? Apa di kobla ayam? Hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu. Hari yang lalu, aku menimbangnya dengan timbangan kami. Kita. Dengan timbangan kita, maka aku mendapatkannya kurang. Iya. Dan demikianlah aku timbang. Juga, wakadar arti juga. Dan juga aku menimbang tepung. Bur gandum. Bur gandum. Iya. Maka aku mendapatkannya juga kurang. Kurang, iya. Ta'an sohuhu wa'atlu alaihi qawlahu ta'ala. Bala ta'an kusul mikyala wal mijan. Iya. Surat Hud ayat arba'ah tamanu. Naam. Lalawaha yahdihi. Aturi aturi tu anta syai'an ya ahmadu. Iya. Naam, uritu misfaratun wa mimhat. Misfaratan uritu misfaratan wa mimhatan wa mimhatan. Aku akan menasihatinya dan memintakan atasnya firman Allah Ta'ala. Maka janganlah kalian mengurangi timbangan, takaran dan timbangan. Iya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya. Apa yang kamu inginkan? Satu ya Ahmad. Ya, aku ingin penggaris dan penghapus dan mikrotan itu mibrah, rautan. Raut, apa raut, rautan. Rautan. Iya. Hati miftah saya roti miftah. Hati miftah saya. Hati miftah saya roti miftah. Iya. Ana lada ya babil miftah. Ana lada babil miftah. Ana lada babil miftah. Iya. Berikan kunci mobil dari kamarku. Saya di depan. Jadi hati miftah sayyara min ghurfati, maksud ambilkan. Ambilkan atau bawakan. Ambil, ya. Iya, ambilkan kunci. Ambilkan kunci mobil dari kamarku. Iya, di kamarku. Saya di depan pintu tangga. Iya, saya di samping atau di sisi pintu tangga. Pintu tangga, betul. Sahih. Ya, Mis'ad pintu tangga. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, wabarakatuh. Iya. Terjemahannya sudah bagus dan tepat sesuai dengan kaidahnya, masyaallah. Iya. Baik. Zakaria al-Marhum Akram. Baiklah, kita kasih kesempatan yang lain. Baik. Kita berikan kesempatan yang kedua, ya, diulang dari awal bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang belum sempat mengikuti atau masuk di layanan interaktif kami. Silakan di 021 823 6543, ini nomor satu-satunya untuk layanan interaktif. Silakan Anda bisa mencoba kembali di 021 823 6543. Diulang dari perkataan Hisham dari Hiwar yang terdapat di Darsus Sabiq. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Zain. Abu Cikarang. Baik, Abu Zain di Cikarang. Fadal Abu Zain, ahlan wa sahlan. Hishamun. Naam. At-turidi syai'an minal suqi ya Ummu Ahmad. Iya, Ummu Ahmada. Ummu Ahmada. Umma, ya Umma Ahmada. Ya Umma Ahmada. Iya. Ummu Ahmada. Ya Umma. Naam. Ya Umma Ahmada. Ya Umma Ahmada. Iya, kena munada. Munada naam. Kalau bentuknya idhafah, kata gabung, naam, mesti mansub hukumnya. Naam. Iya. Hisham, apakah engkau menginginkan sesuatu dari pasar, wahai Ummu Ahmad? Qala Ummu Ahmad, naam. Uridu bighurafatan wa mikhlatan wa mikwatan wa miqasan. Iya, wa miqasan. Ya. Saya menginginkan gayung, kemudian wazan, kemudian sertika, kemudian dan, baju. Hah? Miqasan baju, Ustaz. Bukan, miqas. Qasa yaqusu, arti qasa yaqusu. Qasa itu memendekkan, miqas alam memendekkan, maksud apa? Gunting. Oh, gunting. Iya, jadi saya ingin gayung saya ingin gayung. Apa? Wajan, setrika, dan gunting. Dan gunting. Biasanya kalau terjemah bahasa kita itu dannya enggak diulang-ulang ya. Oh iya. Ya paling dan itu terakhir. Itu nah, biasa kan bahasa kita. Ya kita mencoba untuk menerjemahkan sesuai dengan keadaan bahasa kita. Nah. Ya betul, terus yang saya ini dalam bahasa ini juga kaidah Indonesia juga minim. Iya. Lanjut Ustaz. Baik, tafadhol. Naam, fi syahrun ma aktsara talibati talabati ma aktsara talabatika. Kenapa ka? Talabatiki. Iya. Ya Umma Ahmada. Iya. Alam astara liki. Kenapa astara? Itu kan istara yashtari. Yashtari. Okay. Alam astara. Ashtari. Alam astari liki. Laki. Bukan liki. Laki. Laki. Laki hadhi al-asyai. Hadhi al-asyai. Hadhi al-asyai fil amil madi. Iya. Berapa banyak permintaan ma aksara itu ini apa menunjukkan apa, heran atau ta'ajub, alangkah banyaknya atau banyak sekali banyaknya permintaanmu, banyak ya, mungkin sekali permintaan ya Ummu Ahmad. Wahai Ummu Ahmad, bukankah saya telah membeli ashtar itu, saya membeli, bukankah engkau telah bukan membeli, bukan engkau. Itu saya, ashtar itu saya. Oh, saya telah membeli barang-barang ini di tahun yang lalu. Fil amil madi. Jadi bukan saya telah membeli untukmu barang-barang ini di tahun yang lalu. Nah, eh, Mustamir. Ummu Ahmad, bala, walakinaha minat tirazil qadimi. Qadimi. Iya. Wa qad ja'at fi suqi al-an. At'arizatun hadisatun wahya taba'an ahsanu wa ajwadu. Wa ajwadu. Taib. Tentu akan tetapi modelnya lama. Model lama, iya. Dan sesungguhnya saya mendapati, bukan ja'at, sesungguhnya telah ada atau telah datang di pasar. Sesungguhnya telah ada di pasar sekarang model-model yang baru. Model baru, iya. Dan model tersebut lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus, lebih baik dan bagus kualitasnya. Lebih bagus dan lebih baik kualitasnya. Iya, ajwad itu lebih bagus kualitasnya ya. Lebih bagus kualitasnya. Iya. Jadi kalau ahsan itu lebih bagus mungkin dari modelnya. Wa ajwad itu bagus dari sisi kualitasnya. Iya. Kalimat jayyid, iya. Nasitu an adhkara al-qamha. Dhakara yadhkur an adhkara al-qamha wal-adasa. Iya. Terjemah. Inna hadal baqala al-jadida mutaffifun. Fala tastari minhu syai'an. Iya. Aku lupa dan aku ingat. Nasitu, lupa saya mengingatkan. Lupa saya mengingatkan. Iya, iya. Qamha apa? Qamha gandum. Gandum dan adas. Kacang adas itu. Oh iya, kacang adas ya. Dengarkan saya maksudnya tadi. Iya, dengarkan. Inna hadal baqala sesungguhnya penjual al-jadida baru ini. Jadi apa, pedagang baru ya? Bakal terpenjual atau pedagang baru ini? Dia curang. Curang, ya. Fala tastari minhu syai'an. Ya. Maka janganlah engkau membeli darinya sesuatu pun. Iya, taib ahsan, barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Zain di Cikarang, barakallahu fiik. Hayakallah. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang berikutnya, yang kedua dari sesi yang kedua dari terjemahan ini. Silakan di 0218236543. Di belakang Bu Zain di Cikarang, dari perkataan Hisham, wailulil mutaffifin. Silakan. Ya, di 0218236543. Kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya tidak bisa mendengar. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Kami sampaikan di halaman 64 dan Anda bisa membaca hiwar yang terdapat dalam Darsus Sabi kemudian menerjemahkan. Kita sampai pada perkataan Hisham, wailul lil mutaffifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan ya. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhal. Lampu ini saya enggak begitu kelihatan. Baik, tafadhal. Ya, sampai mana tadi? Hisham. Hisham wailul. Naam. Naam. Wailul lil mutaffifin. Walakin kaifa arafti dzalik? Celakalah orang-orang yang curang. Akan tetapi dari mana kamu mengetahui itu? Innal jubnal ladistaraita minhu qabla ayyamin wazantuhu bimizanina fawajadtuhu naqisan wa kadzalika akiltul burra fawajadtuhu aydan naqisan. Sesungguhnya keju yang kamu beri beli darinya beberapa hari yang lalu dan wazan tu dan kenapa pakai dan wazan tapi apa sesungguhnya keju yang kamu beli beberapa hari yang lalu wazan tu aku menimbangnya dengan wow itu apa itu wow ini apa? Wazan wazan bukan usan bukan wazana apa? Yazinu wazana yazinu berarti huruf nah, asli ya huruf iya, asli daripada wazana jadi bukan huwa ataf nah iya, makanya sesungguhnya keju yang kami yang kamu beli darinya beberapa hari yang lalu saya timbang wazan kenalkan saya timbang dengan timbangan kita ya. Maka fawajat tuh aku mendapatinya berkurang ya. Dan demikian kurang kan, ya. Mendapatinya kurang ya bukan berkurang nah, ya nah wasan. Dan demikian juga dengan gandum aku mendapatinya juga kil tu mana kil tu wakadzalika kiltul burra wakadzalika dan aku menakar iya juga saya takar juga, iya. Saya takar gandum iya. Maka aku mendapatinya juga berkurang iya. Sa'an suhuhu wa atlu alaihi qawlahu ta'ala wa la tanqusul mikyal wal mizana Hud arba'atun wa samanun la'allallahu yahdi la'allallahu yahdi kenapa hu? La'allallahu la'allallah yahdi kenapa Allah kembali kepada al-mutafifin oh yang mana yang hanya nih la'allallah fa'il ustaz Allah Allah lafzul fa'il mana fi'ilnya la'alla fi'il apa itu la'allah bukan fi'il apa sebentuk doa Ustaz Afan Ustaz berbentuk doa semoga memang fi'il itu la'alla iya itu bukan fi'il itu saya berharap ya Ustaz ya iya enggak jangan diterjemahkan dulu ini iya la'allallahu atau la'allallaha atau la'allallahi la'allallahu Ustaz la'allallahu dhamma ya maaf, Ustaz. Iya, kenapa dia dhammah nih? Fa'il ini? Namanya lupa, Ustaz. Lupa. Ini kan akhwatu kana atau akhwati inna? Insyaallah. Kana. Lah, Ustaz. Lah. Nah, Ustaz. Kana. Kalau kata kana berarti dia fi'il. Fi'il. Ini min ikhwati inna. Nah, ya Allah. Iya, min ikhwati inna. Inna anna wa ka'anna wa la'alla. Jadi ikhwati inna. Nah. Ya, jadi la'allanya apa? Litaraji. Berharap. Berharap. Iya. Jadi la'alla, jadi la'allallah. Ha. Ha. Kenapa ha? Isim inna. Isim, memang ada inna di situ. Isim la'alla. Isim la'alla, iya. Ya harus jawabnya harus tepat betul. Iya, tapi la'allallah yahdi. Yahdi, yahdi. Kan kan khabarnya mesti marfu kan? Nah, yahdiyuhu, yahdiyuhu atau yahdihi faqat? Gimana itu? Khabarnya itu kan marfu. Marfu. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Nah. Memang itu yahdi itu isim. Fi'il, Ustaz. Fi'il. Kalau itu khabarnya jumlah. Jumlah fi'liyah. Nah, harus sebut jumlah fi'liyah. Jadi bacaannya tetap yahdihi. Tidak bisa diharakatkan dhammahnya. Kenapa? Kenapa? Siqal berat. Nah. Asalnya apa? Yahdiyuhu. Yahdiyuhu. Nah. Ya, berat. Baik. Nah. Aturidu anta syai'an ya Ahmad. Apakah engkau menginginkan sesuatu wahai Ahmad? Coba la'allallah yahdihi terjemah. La'allah, semoga Allah memberinya petunjuk. Iya. Nah. Aturidu anta syai'an ya Ahmad. Apakah engkau menginginkan sesuatu wahai Ahmad? Iya. Naam, uridu misaratan wa mihatan wa mibratan. Iya. Aku menginginkan penggaris, penghapus dan rautan. Rautan, iya. Naam. Hati miftah sayyarati min ghurfati. Iya. Ambilkan kunci mobil itu dari kamarku. Ala lada babil mis'adi. Iya. Saya berada di samping lift atau tangga. Iya. Pintu. Pintu. Iya, pintu tangga. Pintu tangga. Iya. Saya berada di samping pintu tangga. Pintu tangga, ya. Mis'ad itu ada tangga untuk naik. Nah, kalau mis'ad al-kahrubai itu lift. Iya. Nah, ya, jadi misalnya umum ya, tangga. Ya. Taib nah, ahsan barakallahu fiik. Wafik barakallahu afan. Ustaz mau tanya yang di surat Al-Fajr itu, Ustaz. Apa? Wal fajr, walayalin asyar, wasyafil wal watar. Wal laili idza yasar, Ustaz. Nah, di situ sebetulnya ya, yang mahdufa itu hanya dari sisi rosam, memang dari sisi kaidahnya mahduf, Ustaz. Walayalin, ya, itu memang dibuang. Karena itu kan isim mankus. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Asalnya layali. Ada yang kan layalia. Nah. Ada yangnya kan. Nah, walaupun dia timbangan sirah mutahal jumu', tetap aja dianya dibuang. Sama seperti jawarin wa gawashin. Jawarin yang, asalnya yang ininya Ustaz, yang wa layalin asyri. Naam. Yang layalin kan? Bukan Ustaz, yang asyrinya Ustaz. Asyrin. Naam Ustaz. Kenapa? Ya kalau dari sisi itu enggak ada ayahnya, asyrin itu enggak ada ayahnya. Kan itu okay, artinya asyra 10. Oh gitu. Iya. Asyrin. Walayalin asyir. Iya. Jadi memang tidak, Anda pernah mendengar kalau dari sisi kaidah tadi itu katanya ada yang ya yang mahzub, Ustaz. Enggak, tidak ada, Ustaz. Enggak ada, di asyir itu tidak ada. Yang ada itu gitu. Di kata layalinnya. Oh, layalinnya, Ustaz. Asalnya layalia. Nah. Iya, dibuang ya itu kena dimasuk golongan isim mankus. Oh, nah. Jadi iya. Tetap aslinya walayalin asyir tetap tidak ada yang itu, Ustaz. Asyirnya memang enggak ada, iya. Nah, iya, asyara. Ini asyara itu sebagai na'at di situ. Oh, na'am. Iya. Baik, Ustaz. Barakatik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Mbak Fatimah. Hayakillah. Masyaallah. Naam, terjemahan juga bagus sudah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan terjemahan ini ya. Naam, Ustaz. Iya, yang lainnya silakan untuk berlatih. Iya. Baik, kita masuk kepada tamarin, tamrin awal akhadnaha atau akhadnahu, latihan yang pertama kita sudah ambil. Sekarang kita masuk pada at-tamrin tsanin, latihan yang kedua. Nah. Ini terkait dengan kaidah yang baru ya. kaidah baru, yaitu masalah isim alat. Isim alat adalah isim menunjukkan ada alat. Ya. Alat ini bahasa kita udah jadi alat ya. Iya. Ada lagi bahasa lain selain bahasa isim alat. Alat. Perkakas alat itu perkakas, kalau bahasa Melayu sana perkakas. Jadi alat untuk apa? Untuk bekerja. Ya. Seperti kunci, apalagi ya. Ya, ini katakan isim alat. Jadi kalau yang lalu kita belajar isim apa? Isim makan dan isim zaman. Nah, sekarang ini dibahas masalah isim alat. Ini isim alat ini harus kita banyak-banyak membaca dan merujuk kamus, karena ini semua rata-rata adalah masalah simai. Ya, simai, dan tidak ada kaidah yang khusus sebagai tanda bahwa kalau kata kerja begini, begini isim alatnya. Iya. Dan ternyata itu rata semuanya adalah simai. Oleh karena itu, harus kita lebih banyak untuk membaca dan sering merujuk kamus kalau kita tahu. Jadi enggak, kalau yang isim zaman, isim makan ada kaedah kan. Kalau ain fi'ilnya begini, ain fi'ilnya dhamma, ain fi'ilnya kasra, atau dia is fi'il naqis sebagainya, kan ada kaedah khusus ya. Nah, kalau di sini tidak demikian. Ya. Kalau kita perhatikan, lihatlah contoh-contoh yang akan di ini, ternyata timbangan juga berbeda. Ya. Walaupun ain fi'ilnya fathah, mau dhamma, mau kasra, nah, masuk pada satu timbangan. Jadi tidak ada dia sepertinya timbangan tertentu, kaedahnya tertentu sebagai karina. Yang jelas ini sama'i, kita harus banyak sering membaca. Dengan sering baca, insya Allah kita akan teringat bahwa ini adalah isim alat, maknanya ini. Kemudian lebih banyak kita merujuk kepada kamus, karena di kamus itu disebutkan semuanya, insya Allah. Baik, kita lihatlah di sini bahwa jadi isim alat itu ada beberapa bentuk isim alat, atau beberapa apa, beberapa timbangan, ya, beberapa acuan, ya. Kita lihat ats-tsani, katanya kalimatu miftah ma'khudhatun. Tapi ahsan, lebih baiklah mereka yang bacanya. Iya. Kita minta pada mereka untuk baca, ya, nanti baru kita terjemahkan, ya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya. Kami berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk berinteraktif dan mencoba untuk menerapkan kaidah dari sisi qiraah, ya, dan menerapkan kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silakan di latihan yang kedua, halaman 65, Anda bisa membaca dengan harakat yang tepat dan sesuai dengan kaidah. Ya, 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Bukhari di Majene. Bukhari di? Bukhari di Majene. Tayyib, ahlan di Majene. Tayyib, ahlan di Majene. Tafadhal ya. Tafadhal ya, akhul karim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluka, akh? Bi khairin, alhamdulillah. طيب تفضل اقرأ معك الكتاب أم لا؟ نعم. طيب اقرأ الثاني، تمرين ثاني. التمرين الثاني. نعم. كلمة مفتاح مأخوذة من مصدر فتح يفتح من مصدر من مصدر أو مصدر من مصدر. نعم، يا يعني تنوينكن كنا بوسيشيت sebagai مضاف dia. Nah. Situ posisi bagi mudhaf, sedangkan fi'il itu fatah yaftah itu dia sebagai mudhaf ilaih. Iya. Iya. Fatah yaftahu lidalalati ala alatin alatin ala alatil fathi. Iya. Wa tusamma isma alatin. Iya, betul. Ismul ala, ismul alati ismun masughun min al fi'il thulathi. للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته. لاسم الآلة ثلاثة أوزار. مفعال ومفعل مفعلة. Yeah. نعم. miftahu wa mibradun. Nah, ya, itu wa mibrad yang enggak pakai alif ya. Berbeda dengan miftah tadi. Naam, naam. Iya. Mibrad wa mibradun wa miknasatun. Iya. Baik, terjem, coba terjemahkan. Latjah 2. Kata miftahun. Iya. Diambil dari mas. Fataha yaftahu menunjukkan atas alat pembuka. Iya. Dan bukan ismun alat. Isim adalah ismun adalah isim yang dibentuk dari fiil sulasi yang menunjukkan atas fiil yang terjadi melalui dengannya. Ala ma waqa'a al-fi'lu menunjukkan atas sesuatu terjadi dengan perbuatan dengan perantaranya bi wasitatihi. Iya. Dengan perantaranya. Nah, dengan perantaranya. Alat memiliki tiga wazan. Iya. Mif'alun. Iya. Wa mif'alun. Wa mif'alatun. Iya. Contoh miftahun. Iya. Wa mibradun. Wa miknasatun. Nah, ini dia. Jadi miftah ini diambil dari akar kata fataha yaftahu. Ya, dari kata kerja fataha yaftahu. Mana fataha yaftahu? Membuka. Membuka. Nah, alat untuk membuka itu dikatakan isim alat. Nah. Apa apa bentuknya atau polanya? Jadi polanya tidak sama. Ada yang masuk pola mif'al, ada yang masuk pada mif'al, dan ada yang masuk pada pola mif'ala. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua kata kerja masuk ke pola pertama atau masuk pola kedua atau masuk pola ketiga. Tidak. Jadi ada yang masuk pada pola pertama, ada masuk pola yang kedua, dan ada masuk yang pola ketiga. Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menandai atau tanda bahwa fi'il ini masuk pola ini, masuk pola ini. Nah, ini yang tidak ada. Tidak ada kaedahnya. Nah, ini rata-rata semuanya sifatnya sama'i. Arti sama'i yaitu begitu bentuknya dari pemilik bahasa yang didengar. Oleh itu saya katakan bahwa untuk bisa kita menguasai ini, kita harus sering-sering membaca. Kemudian terutama adalah kalau kita ingin mengetahui isim alat dari kata kerja ini, kita harus kembali ke mana? Ke kamus. Ya, di situ kamus itu disebutkan. Ya, disebutkan isim alat. Nah, seperti miftah, ya kan? Dari fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Kenapa enggak masuk pada timbangan mif'al, miftah begitu? Nah, ini enggak bisa diubah. Ya, memang sudah demikian. Masuk pola ini. Padahal itu ain fi'il mudhari'nya fatha. Kan gitu. Kalau kita lihat ain fi'il yang mudhari' seperti nashara yansyuru juga masuk kepada timbangan mif'al. Nah, tidak masuk pada timbangan kedua. Nanti ada yang kasrah juga, enggak juga masuk pada timbangan yang kedua, tapi masuk timbangan yang pertama. Jadi enggak bisa ain fi'il menjadi acuan. Ain fi'il mudhari atau ain fi'il madhi menjadi apa? Menjadi tanda atau karina bahwa dia masuk ke timbangan ini atau timbangan ini. Tidak demikian, berbeda kalau isim apa? Isim zaman dan isim makan yang sudah kita pelajari, ya, memiliki apa? Karina atau tanda. Nah, ini makanya di kitab ini pun maupun kalau dibuka kitab lain itu enggak juga disebutkan. Enggak disebutkan apa? Tanda. Iya. Jazakallahu khair Abu Khalid di Medina. Jadi enggak disebutkan juga tanda apakah ain fi'ilnya dhammah masuk timbang ini, kalau ain fi'ilnya fathah masuk ke timbang kedua, kalau ain fi'ilnya kasrah masuk timbangan yang ketiga. Tidak demikian. Nah, kalau kita perhatikan nanti contoh-contoh selanjutnya, ada yang ain fi'il mudharnya fathah, ada dhammah, ada yang kasrah masuk pada timbangan pertama. Ada juga yang masuk pada timbangan kedua. Oleh karena itu, ini yang namanya sima'i, kita harus banyak apa, membaca. Nah, membaca dan merujuk kepada kamus. Nah, insya Allah itu mudah ya, mudah untuk diketahui. Dan juga lebih mudah lagi adalah baca buku-buku tasrif. Ya, buku-buku sarah itu rata-rata pengarang kita menyebutkan apa isim zaman, isim makan, isim alat. Ya. Baik, jadi miftah adalah isim alat, arti kunci, karena dia alat untuk apa? Membuka. Mibrat. Nah, mibrat masuk pada timbangan apa? Yang kedua, mif'al. Enggak pakai alif. Enggak bisa kita ubah menjadi mibrat. Enggak. Malah salah. Ya, mibrat. Tidak pakai alif dia. Apa itu mibrat? Nah, ini alat untuk apa? Intinya tadi adalah, ya, intinya adalah kembali kepada kamus, ya. Pada usaha di sana, bisa dilanjutkan lagi. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Anda bisa membaca kembali latihan yang berikutnya, latihan ketiga. Di halaman 65, kita masuki latihan kelima dari praktek dan contoh dari isim alat, ya, sesuai dengan pola yang telah disebutkan, mif'alun dan mif'al atau mif'alah. Atau Anda bisa melihat di kamus Mu'jam yang menjadi patokan atau rujukan kita dalam mengetahui isim-isim alat. Kita angkat kembali di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Abdul Wahid. Naam. Ahlan. Naam. Baik, ahlan. Silakan. Ahlan bik, Ustaz. Ya, ahlan bik. Ahlan wasalam. Fadal ya, akhi. Salah-salah. Coba diulang lagi nih. Iya. Yang kedua coba diulang lagi. Saya kecilin. A'id ats-tsani, ulang lagi kedua. Iya. Ats-tsani. Iya. Kalimatu miftahun ma'khudatun min masdari fataha yaftahu. Iya. Lidalalati ala alatin ala alatin alatin ala alatin. Enggak pakai tanwin karena dia mudhaf ya. Nah. Ala alati al-fath. Ala alatil fath. Alif lam qamariyah. Nah, nah. Ala alati ala alati alati fath. Alatil. Alatil fath. Iya. Wa tusamma ismu alat. Isma ya. Alatil. Iya. Terjemahkan lagi? Terjemahkan ya. Iya. Kalimat miftah. Bukan kalimat, kata ya. Kata miftahun. Iya. Terambil. Iya. Dari sumber atau master. Iya. Fataha yaftahu. Ya, bisa diartikan dari akar kata ya. Oh, dari akar kata. Dari akar kata. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Yang menunjukkan alat membuka. Alat membuka. Iya. Dan dinamakan ismu alat. Ismu alat. Jadi miftah, apa arti miftah? Miftah itu artinya alat untuk membuka. Iya. Kalau bahasa kita apa? Kunci. Kunci, iya. Nah. Karena dia alat untuk membuka. Nah. Sambil. Iya. Ismul alati ismun masuun. Iya. Minal fi'li sulasi lidalalati ala ma waqa'al fi'lu biwasitati. Iya. Isim alat. Isim masuk yang dibentuk. Iya, isim yang dibentuk. Yang dibentuk dari fi'il sulasi. Iya. Yang menunjukkan terjadinya fi'il, terjadinya fi'il menunjukkan sesuatu. Menunjukkan sesuatu yang terjadinya perbuatan dengan perantara sesuatu tersebut. Iya. Iya. Ya, umpamanya kan membuka kan, nah. Terjadinya pintu terbuka, nah, perantaranya apa? Kunci kan miftah, jadi nah. Miftah itulah yang menjadikan pintu atau apa? Terbuka. Terbuka. Nah, itu maksud ala ma waqa'al fi'lu biwasitatihi. Ya. Ya. Lismil alati. Lismil alati salah satu auzanin. Iya. mis'alun wa mis'alun wa mis'alatun. Iya. Nahwu mistahun wa mibradun wa miknasatun. Iya. Untuk isim alat ya. Jadi isim alat ya, memiliki tiga wazan. Atau tiga pola ya. Mm. Yaitu mis'alun, mis'alun, wa mis'alatun. Iya. Contoh mistahun. Masuk pola pertama ya, miftah. Iya. Wa mibradun. Wa mibrad, iya. Wa miknasat. Ya. Apa arti mibrad? Kikir. Ahsanta, kikir ya. Jadi kalau ya kikir untuk apa gergaji ya, supaya gergaji tajam diasah pakai kikir. Iya. Namanya mibrad kikir. Wa miknasa? Wa miknasatun adalah apa tikana saya knusu? Miknasa. Apa itu? Menyapu. Karena saya knusu itu menyapu. Jadi miknasa sapu ya. Alat sapu. Alat untuk nyapu berarti sapu ya. Sapu. Iya. Taib, as-salis. As-salis. Suh min al-af'al. Nah, sekarang kita diminta untuk berlatih. Nah, diminta untuk berlatih. Iya. Apa katanya sugh? Sugh. Ya. Min al-af'alil atiyati asma al-alati. Kenapa dibaca asma'a tadi ini? Maf'ul bih. Ahsanta, masyaallah. Betul, maf'ul bih ya. Ala wazni mif'al. Mif'al diminta atau wazan mif'al. Jadi semua fi'il ini wazannya mif'al. Iya. Fataha yaftahu. Miftahun. Miftah, iya. Mesti di awal alif mim ya, huruf mim. Nah. Terus nasyara yanshuru. Iya. Minshar. Minshar. Arti minshar? Alat untuk menyiarkan. Bukan. Apa minshar? Gergaji ini. Oh, gergaji. Iya. Gergaji. Minshar gergaji. Ya, masalah di sini bukan artinya menyiarkan saja. Iya, bukan menyiarkan. Ya. Harus wasil. Iya. Harusa yahrusu. Mihrasun. Mihras. Arti mihras? Traktor. Ini ya alat untuk baja ya. Baja ya. Iya, alat untuk baja. Zalaja. Iya. Zalaja yazliju. Kita perhatikan ain fi'il mudharinya kasrah ini. Kalau di awal tadi fathah, kemudian dhamma, sekarang kasrah ini. Zalaja yazliju. Jadi isim alatnya apa? Mal. Naam. Mal za. Kenapa lam duluan? Oh. Kan zai kan tuh. Oh iya. Mas. Yeah. Ma tu mi. Perhatikan polanya. Miz. Oh, miz. Iya. Mizlaj. Mizlaj. Iya. Apa itu mizlaj ini? Sabit. Hah? Sabit. Sabit. Bukan. Zalaj itu meluncur. Jadi mizlaj alat untuk meluncur. Hmm. Apa itu? Ski. Ski. Iya. Ski kata mizlaj. Kena alat untuk meluncur. Tay ahsan barakallahu fik. Okay, kabarakallahu ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Wahid, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Abdul Wahid di latihan yang ketiga. Masih ada beberapa kalimat yang tersebutkan dalam fi'il madi dan fi'il mudhari'. Anda bisa membentuk dari kedua fi'il ini menjadi isim alat sesuai dengan pola yang ada. Mif'alun atau mif'alun atau mif'alatun. Dan yang terbaik adalah merujuk kepada kamus atau mu'jam sebagai patokan kita. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Dengan siapa, di mana umum? Ya, Ummu Fatimah lagi. Baik, ahlan. Ya, Fatimah. Ya. Silakan. Qoso yaqisu. Mana qoso itu? Tadul, Anda pakai senter, Ustaz, mati lampu. Oh, mati lampu. Iya, apa kosa? Kosa yaqisu. Kosa yaqisu, iya. Miqasun. Hah? Miqas? Miqasun. Miqasun, khata. Kosa yaqisu. Nah, Ustaz. Kenapa miqasun? ininya dengan ada ya. Ianya kenapa dibuang? Kenapa ia dibuang? Ya itu kan tidak berat kalau difathahkan. Qasa yaqisu. Ya. Miqyas. Miqyasun. Ya, usana. Bukan miqasun. Miqyasun. Qasa yaqisu miqyasun. Artinya ya. Alat untuk mengukur. Iya, alat untuk mengukur. Betul. Nah, Ustaz. Kala yaqilu miqyalun. Miqyal. Alat untuk menimbang. Menimbang. Menimbang itu menakar. Menakar, iya. Iya. Jadi takaran miqyal itu takaran. Iya. Nah, Ustaz. Wazana yazidu mizanun alat untuk menimbang. Iya, mizan. Nah, Ustaz. Nah, ini baru apa? Aslu mizan. Nah, mizan dan itu berat. Kemudian apa? Tuqlabu waw ya. Kenapa? Limunasabati al-kasrah. Karena mim itu kasrah. Nah, maka sesuainya apa? Ya, maka ditukar dengan ya. Sarah mizan. Jadi wawunya diganti. Iya, iya wawunya diganti. Taib. Nah itu beberapa contoh latihan yang diminta oleh pengarang. Ya. Taib. Arabi. Arabi. Kembali. Silakan. Sukmin af minal afalil atiati asmail. Nah, baca bagus-bagus. Iqra'i jadi dah. Nah, Ustaz. Harus baca sesuai dengan kaidah. So. Min minal af'alil atiyati. Sukmin. Terus asma'al alati. Asma'a. Kenapa asma'a? Asma'a. Bukan sebagai maf'ulun di Ustaz ya? Ah, iya maf'ul bi. Asma al-alati ala wazni mif'alin mif'alun mif'al ya. Naam. Baroda yabrudu. Iya. Isim alatnya adalah mibrodun. Nah, mibrod ya. Hujan SS tadi tuh. Kenapa? Kenapa hujan? Mibrod. Hujan es bukan. Apa? Baroda kan dingin. Jadi mibrod untuk alat untuk mendinginkan. Alat untuk mibrad. Naam, Ustaz. Jadi barada itu dingin. Jadi alat untuk mendinginkan dikata apa? Mibrad. Naam. Halaba yahluku. Naam. Mihlabun. Mihlab, iya. Naam, alat untuk memerah susu. Iya, alat untuk memerah susu. Naam. Sa'ida yas'adu. Makna mendaki. Jadi mis'adun alat misad. Untuk mendaki. Iya, alat untuk mendaki atau alat untuk naik dikatakan mis'ad. Ya, itu jadi apa? Tangga, lift juga dikatakan mis'ad. Karena itu alat untuk naik. Nah, termasuk lift juga Ustaz ya. Iya, mis'ad kahrubai. Iya. Qobaba yaqbidu makna menangkap isim alatnya adalah miqbabun. Miqbab. Nah. Apa tim miqbab ini? Alat untuk apa perangkap Ustaz ya? Miqbab ini gagang pintu itu kata ke miqbab. Gembok. Gagang pintu. Gagang pintu. Iya. Kan biasa pintu ada apa nih gagangnya? Apa itu namanya? Engkolnya. Iya. Iya, itu kata ke miqbab. Iya. Qada yaqudu. Naam. Miqadun. Coba lihat wazannya kan. Ya miqyadun. Kenapa? Miqyadun. Kenapa berubah jadi ya? Bukan seperti tadi ya. Mana juga tadi itu ya enggak berubah kan tetap aja ianya. Enggak dibuang ianya kan? Miqyas, miqyal kan? Nah. Miqyadun jadi. Ini apa? Kenapa diubah dengan kan enggak berat waw itu fathah. Miqwad. Miqwad. Iya, miqwadun. Miqwadun. Iya, miqwad. Nah, Ustaz. Ini. Apa miqwad ini? Ma baqada yaqudu? Yaqudu sayyara. Mana yaqudu sayyara? Penunjuk jalan Ustaz. Mana? Enggak qada yaqudu. Yaqudu sayyara. Nyetir mobil katakan qada yaqudu. Nyetir. Halo. Jadi ini alat untuk alat mitra apa? Yaitu setiran mobil itu katakan apa? Mikwar. Steering itu Ustaz ya. Apa yang ada apa ini bahasa saya kurang ngomong. Steering. Steering. Steering kan? Iya. Steer mobil? Nah. Mikwar. Mikwar. Tahu steer mobil? Yang tekan-tekan bulat ini, yang bulat untuk nyetir. Nah, Ustaz. Apa yang naam? Itu untuk apa steering steering itu? Kok steering? Steering, steer, steer, steer yang steer. Untuk ya yang bulat itu. Iya. Iya. Kalau kita bawa mobil harus ada steer. Kalau nggak steer gimana itu? Bisa masuk terpojok dalam jurang ini. Enak. Ada steernya. Nah itu katakan mikwat. Kena alat untuk nyetir mobil. Nah, katakan mikwat itu isim alat. Ta'ahsan barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khair mu Fatimah barakallahu fiki. Masih ada beberapa nomor yang tersisa. Kita berikan kesempatan kembali untuk latihan yang keempat di halaman 66. Anda bisa membentuk kalimat isim alat dari fiil-fiil ini sesuai dengan pola yang sudah kita sebutkan di awal pelajaran. Baik. 0218236543. Kita buka kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah. Ya. Yakinlah. Fadol. Fadol yom. Lanjutkan. Iya. Qassa ya qassu. Miqassun. Miqassun. Iya. Asalnya apa? Asalnya miqsasun. Katima mif'alun. Asalnya miqsasun. Karena dia mudha'af maka miqassun. Tidak dibuka idghamnya. Iya. Menggunting. Menggunting. Untuk menggunting-gunting. Gunting. Miqas itu gunting. Jadi bukan untuk menggunting-gunting. Gunting. Gunting. Gunting, iya. Alat untuk menggunting, ya gunting. Iya. Iya. Hakaya huku. Iya. Hakaya huku. Mihakun. Iya. Ati mihakun. Hakaya huku itu menggaru. Menggaru. Menggaru. Iya, kalau badan gatal digaru. Jadi alat untuk menggaru mihak. Mihak. Iya, alat untuk menggaru. Memujud. Ada ya alat untuk menggaru ya? Min al-khashab ada. Min al-khashab atau min ada. Min plastik ya. Iya. Iya, ada juga dalam bentuk plastik. Iya. Ada sisirnya itu. Iya. Itu katakan mihak. Mihak. Nah, mihakun. Iya. Ya, itulah masuk pada timbangan tadi mif'al. Lagi-lagi saya katakan ini harus kita kuasai atau kita hafal. Ya, walaupun enggak perlu dipaksa untuk menghafal, sering-sering diulang-ulang dibaca insyaallah akan nempel sendiri. Iya. Kemudian yang kelima, iqra. Iqra yang kelima, khamisan. Khamis. Ya. So, Sumina afa'il ati-ati asma'a alati ala wajni if'alat. Nah ini sekarang pola ketiga timbangan mif'ala pakai ta marbutah. Iya mif'ala. Kanasa yaknusu miknasa. Miknasa. Apa tadi miknasa tadi? Sapu. Sapu. Kena dia alat untuk menyapu. Iya. Untuk menyapu. Ya. Sa'iqa iya'aku mil'aqatun. Nah, mil'aqa. Iya, arti mil'aqa? Sendok. Sendok, iya. Oroko yatruku. Mitraqatun. Mitraqa. Oroko yatruku mitraqatun. Nah, mana-mana mitraqa? Apa ti taraka yatruku? Yatruku al-bab. Mengetuk pintu. Taraka itu mengetuk. Jadi kalau mitraka alat untuk mengetuk. Alat untuk mengetuk. Apa itu? Martil. Martil. Iya, martil katakan mitraka karena alat untuk mengetuk. Iya. Satara yasuru mistaratun. Nah, mistara. Iya. Penggaris. Penggaris. Iya. Asara yasiru mi'saratun. Mi'sarah, iya. Apa itu mi'sarah? Alat untuk memeras. Memeras. Iya. Jadi mi'sarah itu alat untuk memeras. seperti apa? Blender, ya. Blender. Mixer juga pakai asara. Iya. Iya, terus mikrofa. Mikrofa. Gayung. Gayung. Iya. Qala yaqli miqlatun. Miqlatun. Iya, miqlat. Asalnya apa? Tempat memanggang. Iya, asalnya miqlaya. Miqlayat. Nah, jadi ini miqlatun. Iya. Miqlayatun. Asal miqlaya. Jadi di ianya tukar dengan alif jadi miqlatun. Ya ini namanya sima ini, miqlatun. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Mu Abdillah di Solo sudah menjawab di latihan keempat dan kelima. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain beberapa nomor yang tersisa di latihan kelima. Ya. Bagian yang baru bergabung di halaman 66 jilid ketiga untuk isim alat dengan pola mif'ala. Baik. Kita angkat kembali. Halo. Terputus, kami sampaikan di 021-823-6543 untuk layanan interaktif di kesempatan malam ini. Dan pertanyaan pesan singkat terkait dengan pembahasan kita, Anda bisa sampaikan di 081-317-6543. Taib, halo. Kami sampaikan kembali di latihan yang kelima, bagi Anda yang ingin menjawab sesuai dengan pola yang terdapat di perintahnya, mif'ala. Ada beberapa nomor dari Kawa, Yakui, kemudian Bara, Yabri, dan Safa, Yasfu, kemudian halaman setelahnya. Baik, halo. Dan mungkin sedikit kaidah yang disebutkan di sini saja. Artinya tetap merujuk nah kepada kamus. Ya, oh iya, betul. Memang secara umum harus kita merujuk kamus. Nah, ini juga apa, kalau kita lihat fi'il yang diakhiri oleh illat atau fi'il apa, isim manqus. Ya, isim apa? Isim manqus ya. Bukan apa fi'il naqis afwan. Kalau lari pada isim ya. Fi'il naqis yang diakhiri oleh huruf illat baik itu ya maupun alif maupun waw. Nah, itu kita lihat perubahannya. Ya. Jadi apa? Yang tadi ya atau waw berubah menjadi alif, tukar alif. Nah, itu aja yang terkait dengan apa isim apa fi'il naqis ini. Ya. Baik, kita berikan satu kesempatan terakhir di kesempatan malam ini di penghujung kajian bagi Anda yang ingin berinteraktif, ada beberapa nomor yang tersisa di latihan yang kelima di halaman 66 di 021-823-6543. Silakan. Kawa yakui, bara yabri, safa yasfu, kemudian ra'a yara dan raki yarqa. Terjemahkan kemudian dibentuk dengan pola yang disebutkan dalam perintah mif'ala. Taib, silakan. Halo. Iya, satu kesempatan kembali kami angkat di 021-823-6543. Tafadhol. Iya, silakan. Halo. Baik, kami angkat pertanyaan atau sudah ada yang menjawab di pesan singkat saja? Iya, dari pendengar kita kami angkat. Kawa yakui dan bara yabri. Pendengar kita Bapak Abdullah di Jakarta menjawab. Kawa yakui artinya taib menyetrika. Dan alatnya di sini sebutkan mikwatun. Iya, harus pakai alif ya. Mikwatun. Ya, mikwatun. Jadi setelah waw itu alif. Jadi ya yang di akhir ditukar di alif. Enak. Jadi mikwatun. Kemudian ditambah dengan ta marbutah sesuai dengan wa polanya mif'ala. Mif'alatun. Ya. Dan apakah asalnya di sini sebutkan mikwayatun? Iya, betul. Mikwayatun asalnya. Mikwayatun, kemudian ia tukar alif jadi mikwatun. Ya. Betul, setrika. Terus. Sekarang kami sebelum kami akan terima pesan singkat dari telepon lebih dahulu, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Hai, dari Ahlan. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Kawa, misalnya. Iya. Kawa yakui. Mikwatun. Iya. Menyetrika. Kalau mikwa, apa arti mikwa tu? Mikwa tu. Menyetrika, setrika. Setrika, jika bukan menyetrika. Kalau menyetrika itu kawa fiilnya. Kawa yakwi, iya. Terus. Matun, kemudian. Bara yabri. Bara yabri. Iya. Mi. Ismalannya? Mibrotun. Mibrotun. Mibrotun. Iya, harus pakai alif ya. Ya-nya tukar yang alif jadi mibratun. Nah, mibratun. Apa arti mibratun? Rautan. Rautan ya. Jadi bara ya beritu meraut. Nah, bara waladul qalam. Anak itu apa? Telah meraut pensil. Terus sofa yasfu. Sofa yasfu, iya. Misfatun. Misfatun. Iya. Safa yasfu misfatun. Misfa. Apa itu misfa? Saringan. Saringan, betul. Saringan, baik saringan teh, saringan santan, misfa. Nah, dan safa yasfu itu menyaring. Terus ro'a yaro. Ro'a yaro. Mir'atun. Mir'atun, iya. Apa artinya? Cermin. Cermin, kena alat untuk melihat kan? Nah. Melihat diri. Ya, ra'a yara melihat. Mir'atun. Taib. Rokia. Ya, rokia. Yarko. Yarko. Betul. Mirqatun. Mirqatun. Iya, rokia yarko, mirqatun. Apa arti mirqatun? Tangga. Iya, tangga. Secara umum itu alat untuk naik, ya. Bisa diartikan tangga. Ya. Taib, itulah. Terkait dengan apa? Isim alat. Ya, ada tiga timbangan. Yang pertama mif'al, yang kedua mif'al, yang ketiga mif'alah. Tapi kita cukupkan saja. Ya, jadi kesimpulannya terkait dengan isim alat ini, pola-polanya sesuai dengan kaidah yang disebut. Iya, betul. Nah, cuma yang terutama yang fi'il naqis, nah ini agak lebih mudah ya, fi'il naqis lebih mudah karena itu sudah ada polanya, yaitu baik yang di akhir aliyya ataupun apa waw, maka ditukar ya atau waw itu menjadi alif. Ya, ini masuk pada timbangan yang terakhir, pakai tarmuto di akhirnya. Ya, baik. Wa naktafi fi bihadzal qadar, fa jazakumullahu khairul jazaa. فنرجو الله عز وجل أن يسهل لنا في طلب العلم الشرعي وكذلك ما يتعلق باللغة العربية apa yang berhubung dengan bahasa Arab, karena itu merupakan alat مفتاح العلم الشرعي. فكita tutup dengan kajian kita ini doa kafir muslim subhanakallahumma wa hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.